saya lagi berada di studio RTJ Production. Pertama kali itu tahun 2019 di akhir November. Enggak deng. Iya perasaan. Terus ditelepon sama Bang Rozak Tanjung. Iya, untuk pertama kalinya itu lagi berada di Bandara Soekarno-Hatta karena Fozana lagi magang di sana. Sekalian mau kerja rencananya. Terus COVID ada, jadi pulang kampung, ya kan? Terus ditelepon sama Rozak suruh langsung ke studio Bang Dekrian. Terus ada pertemuan. Nyanyi pertama kali itu lagunya yang pendek Dewa Kayu Di Urang itu adalah take vokal pertama. Entah bila kelaring buah mesta di ujung rantian terasa tinggi juga. Dan itu langsung alhamdulillahnya rezekinya mungkin ya masih disukai semua kalangan masyarakat, baik yang di Minang maupun yang ada di luar Minang. Duet pertama dengan Bang Frans. Alhamdulillahnya begitu, mungkin rezeki gitu. Berarti lancar-lancar rezeki kak ya? Alhamdulillah, ya Allah. Beda aja pak, gak sendi-sendi ya. Iya, iya. Ah, pertanyaan ketiga. Selama kak menyanyi kan, kan lah masuk tahun yang kedua ya. Tahun ada nak pengalaman yang tak bisa dilupakan dalam menyanyi mungkin ketika mengisi acara atau ketika pengalaman pertama tuh ketika masuk dubbing take vokal itu pertama langsung masuk tuh langsung menyanyi lagu Panek Dewa tuh dalam jangko 5 menit harus menghafal lagu itu. Pertama masuk terus langsung take vokal itu adalah nyanyi pertama dan itu sangat berkesan sekali. Karena ngafalnya susah, jangka waktunya itu cuma 5 menit doang gitu loh. Ya udah. Kak, acokan ya dia? Sering, always sama Pak Rozak. Pak Rozak itu suka mari Arya. Tapi kan itu untuk kebaikan kita ya kan? Itu take vokalnya dari jam 1 siang sampai jam 5 pagi. Bayangin 5 itu pagi. Itu satu album. Good. Capeknya luar biasa, good. Gak tidur. Oh, iya. Kak Uja, Bang Rozak tuh sosok seperti apa dan bagaimana orangnya gitu kan? Bang Rozak. Iya. Siapa Bang Rozak tuh? Dari tadi sebut aja namanya kan? Bang Rozak tuh orang pertama yang mengenalkan Fauzana ke dunia belantika musik. Oh gitu. Iya. Karena jasanya begitu besar dari nol. Dari nol? Ya ada orang beberapa orang yang nggak percaya kalau Fauzana nggak bisa nyanyi. Tapi Bang Rozak selalu bilang kamu bisa nyanyi gitu, kamu bisa nadanya segini. Padahal nada Fauzana sendiri nggak menyangka gitu sampai setinggi itu. Dulu bisanya cuman ya segini aja gitu, mungkin nggak bisa nyampe ke atas nadanya. Cuman dia kamu bisa kayak gitu. Jadi memotivasi diri gitu sebenarnya. Kok pertanyaan mungkin yang mewakili para pria yang ada di Sumatera Barat maupun seluruh Indonesia. Pemirsa, kita tanyakan, apakah Kak Fauzana udah punya si dia? Si dia maksudnya? Iya, tukang lobak itu, tukang apa namanya tuh? Pasangan. Ah iya itu. Kalau untuk pasangan, nggak ada. Gak ada? Enggak. Sama sekali? Sama sekali gak ada. Op, bisa masuk. Gini loh, kalau kita sebagai cewek ya, ya. Kalau Fauzana pribadi, kalau soal pasangan itu ketika udah punya suami, baru dikatakan pasangan kita gitu. Wow. Kalau untuk sekarang gak ada pacar-pacaran. Gak ada pacar-pacaran ya. Karena gak ada niat juga. Iya. Sekarang kan Kak Fauzana di studio nih. Iya. Mungkin ada acara kan, nggak mungkin di sini acaranya sedang kekahan kan, pasti mau record atau mau dubbing sini, atau ada lagu baru yang dikasih Bang Rozak? Ada lagu baru, ini album sendiri. Oh, album 10 sendiri. Lagu ya. 10 lagu ya, cuma lagu sendiri, nggak ada duetnya. Itu lagu Minang dan slow rock atau gimana? campur. Iya. 5 selorok, 5 minang. Oh ya, jangan lupa nanti kalau misalnya keluar kalian juga bantu share sebanyak mungkin ya. Dan jangan lupa subscribe juga RTJ Production karena sama Aska Musik ya, Aska Musik Record. Ya. Oke, jangan lupa subscribe karena di sana nanti Buja bakal ngeluarin lagu single ataupun duet nanti segera coming soon, kalian bakal tunggu ya.